بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki kitab Syahadat yang menjelaskan tentang hukum-hukum dalam persaksian. Dan telah kita jelaskan berkenaan tentang jumlah yang akan menjadi syahid dalam satu perkara. Adapun dalam hal melemparkan tuduhan kepada seorang bahwa dia telah melakukan perzinaan, maka disyaratkan 4 dari kalangan para saksi laki-laki yang adil. Sedangkan selain dari persaksian az-zina, maka secara umum asal hukumnya yang dijadikan saksi adalah 2 orang laki-laki atau yang menduduki kedudukannya, sebagaimana akan kita jelaskan pada pembahasan kita sore hari ini insyaallah ta'ala. Lalu beliau menyebutkan pada bagian yang 4, wal qismur rabi'u jawazu syahadatil wahid. Pada bagian yang 4, beliau menjelaskan tentang bolehnya persaksian 1 orang. Wa a'ni bihil untha. Dan saya maksudkan di sini adalah persaksian seorang wanita sendirian dalam bersaksi, fir radha'ah, khusus dalam permasalahan ar-radha'ah, dalam masalah menyusui. Apabila ada seorang, walaupun dia seorang wanita dan dia muslimah dan bukan seorang fasiqah dan dia adilah dalam persaksiannya, maka apabila dia seorang diri mempersaksikan bahwa dia telah menyusui si fulan atau si fulanah, maka persaksiannya mu'tabarah. Persaksian wanita tersebut teranggap dan terhitung. Dan bagi seorang qadhi menetapkan itu. Lima fi sahih al-Bukhari an Uqbah bin al-Harith. Berdasarkan dalam sahih al-Bukhari dari Uqbah bin al-Harith, qala, bahwa beliau berkata, tazawwajtu imra'atan, aku menikahi seorang wanita. Faja'at imra'atun sauda'u, lalu kemudian datanglah seorang wanita hitam, wanita yang berkulit hitam. Lalu dia datang mendatangi Uqbah ibn al-Harith dan istrinya yang telah dia nikahi. Faqalat, maka wanita ini pun mengatakan, inni qad arda'tukuma, sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua. Sebagaimana Uqbah ibn al-Harith telah pernah disusui oleh wanita ini, demikian pula istrinya sudah pernah disusui oleh wanita tersebut. Berarti mereka berdua yang menikah ini adalah saudara sesusuan dari wanita hitam ini. Maka ini yang menyebabkan Uqbah bin al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu menjadi ragu, sehingga dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, Aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan." Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita. Faja'at imra'atun faqalat, lalu kemudian tiba-tiba datang seorang wanita. Lalu wanita hitam ini mengatakan, "Inni qad arda'tukuma wa hiya kadhibah." Kata wanita ini, "Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua." Lalu Uqbah bin Harith menambah, "Dan wanita ini berdusta." Naam. Fa'aradu anni. Ketika aku mengucapkan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dariku. Fa'ataituhu min qibali wajhi, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di hadapannya. Faqultu innaha kadhibah. Lalu dia mengatakan, "Dia itu sebenarnya dusta." Dia itu sebenarnya dusta. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa wa qad za'amat annaha qad arda'atkuma?" Bagaimana engkau mengatakan itu padahal dia telah mengklaim bahwa dia telah menyusui kalian berdua? Da'ha ank. Maka tinggalkanlah istri kamu itu, wanita itu. Karena terjadi syubha, terjadi keraguan. Ya. Sebab apabila telah dinyatakan demikian, maka muncul syubhat dalam pernikahan tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi laki-laki tersebut untuk meninggalkan wanita yang telah dinikahinya. Wa hadza madhhabul Imam Ahmad wa jama'atin min at-tabi'in. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan sekelompok dari para tabi'in. Yang di sini menunjukkan bahwa cukuplah apabila ada seorang wanita. Lalu kemudian wanita ini mengaku bahwa dia telah menyusui si fulan atau si fulana. Dan ada qara'in yang menunjukkan hal tersebut. Dan cukup dalam hal ini menghukumi dengan dhan. Ya. Walaupun sudah sampai kepada tingkatan adzan, perkiraan yang cukup kuat, ya, dia bisa menceritakan, ya, pada waktu kamu kecil seperti ini keadaannya. Nah, dia mengetahui itu. Waktu kamu kecil kamu diasuh oleh si fulan, ya. Saya waktu itu tinggal di dekat rumah kamu misalnya. Dia menceritakan yang dalam cerita itu nampak sekali, ya, secara dhan, secara perkiraan bahwa itu adalah benar. Maka dalam hal ini muncul syubhat dalam pernikahan. Apabila telah muncul syubhat yang seperti ini, maka hendaklah harus difiraq. Dipisahkan, disebabkan karena khawatir ada hubungan ar-radha'ah. Ada hubungan mahram dari sisi susuan. Naam. Ya. Dan bukan perceraian, akan tetapi faskhun nikah, pernikahannya dihapus, dibatalkan. Ini sebagaimana yang disebutkan adalah madhab al-imam Ahmad dan segolongan dari kalangan tabi'in. Wal qismul khamis, bagian yang kelima, huwa syahadatul kafirina fil wasiyyati fis safari khassatan, tentang persaksian al-kafiraini, bukan al-kafirina, ya, al-kafiraini fil wasiyyah, persaksian dua orang kafir dalam memberikan wasiyah, fis safari khassatan, khusus dalam kondisi safar. Dalam permasalahan ini beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa asal hukum yang bersaksi itu muslim dalam kondisi apa saja, baik dalam keadaan mukim maupun di saat safar. Akan tetapi apabila dia berada di sebuah tempat yang di sana tidak ada kaum muslimin, tidak seorang pun muslim yang bisa diangkat sebagai saksi, sementara dia sangat butuh kepada saksi, maka dalam hal ini boleh diangkat dua orang dari kalangan kafir untuk dijadikan sebagai saksi dalam memberikan wasiat. Jika orang ini hendak meninggal dalam safarnya, tidak ada muslim, maka untuk mempersaksikan wasiat yang akan dia sampaikan, boleh dari orang-orang kafir, dari tentunya orang-orang yang terlihat mereka lebih bisa memikul amanah dibanding orang-orang kafir yang lainnya. Apabila tidak ada muslim, ya, dalam kondisi darurah, dalam kondisi safar, tidak seorang pun dari kalangan mereka muslimin misalnya. Naam. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadata bainikum idha hadara ahadakumul mautu hina alwasiyah. Persaksian di antara kalian apabila kematian mendatangi salah seorang kalian pada saat dia hendak memberikan wasiat, ithnani dawa adlin minkum, maka hendaklah ada dua orang saksi yang mereka itu adil dari kalian, minkum. Yang dimaksud minkum di sini yakni minal muslimin, min millatikum, dari kalangan kalian, yakni dari agama kalian, kaum muslimin. Au akharani min ghairikum, ataukah dua orang yang lain dari selain kalian, yakni bukan dari millah kalian, bukan dari agama kalian, dari orang-orang kafir. Naam. Sebagian dari kalangan para mufassirin menafsirkan dimaksud mereka adalah dari kalangan ahlul kitab. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kemudian menimpa kalian kematian, kalian mendapatkan musibah yang menyebabkan kalian mati, sehingga kalian terpaksa harus memberikan wasiat dalam kondisi darurah. Jadi persaksian orang kafir itu hanya diperbolehkan dalam kondisi darurah, tidak melewati hukum tersebut. Kalau di sana ada muslim, harus didahulukan muslim. Ya. Penyebutan safar di sini sebenarnya bukan murad. Ya, walau ataukah namun yang secara umum dia berada di sebuah tempat yang tidak ada muslimnya, ya tentunya apabila dia dalam kondisi sebagai seorang musafir. Karena seorang muslim biasanya tidak tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Nah, seorang muslim tidak diperbolehkan tinggal di tengah-tengah lingkungan kaum musyrikin. Maka di dalam hadis ini, dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah jalla wa'ala memberikan keringanan. Dua orang dari kalangan kafir boleh menjadi saksi dalam kondisi darurah. Kalian dalam keadaan sekarat harus menyampaikan wasiat. Fashahadatul kafiraini bisifati allati dhakaraha Allahu fi hadhihi al-ayati min suratil Ma'idah. في الوصية والسفر خاصة هو الحق. Persaksian dua orang kafir dengan sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat ini dari suratul Ma'idah, khusus dalam hal wasiat dan melakukan safar secara khusus, inilah pendapat yang benar. لِأَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ هُمُ الْكَافِرُونَ, karena yang dimaksud di dalam ayat ini ghairal muslimin, min ghairikum, dalam ayat itu disebutkan min ghairikum, dari selain kalian, yakni dari selain kaum muslimin, dan tentunya mereka adalah orang-orang kafir. Maka ayat ini menjelaskan tentang hal tersebut. Dikuatkan lagi dengan hadis, wa aidha ja'at bidzalika sunnatul mubayyinah. Telah datang yang menjelaskan tentang masalah ini, ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Kama fi hadis Ibnu Abbas fi sahih al-Bukhari. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas dalam sahih al-Bukhari, qala kharaja rajulun min bani Sahmin ma'a Tamim ad-Dari wa Adi ibn Budda. Ada seorang laki-laki keluar, dia berasal dari Banu Sahm. Dia keluar bersama Tamim ad-Dari, yani Tamim bin Aus ad-Dari. Periwayat hadis Ad-Dinun Nasihah. Namun kejadian ini terjadi pada waktu beliau belum menjadi seorang muslim, ketika beliau masih dalam kondisi Nasrani. Bersama dengan Adi bin Budda. Adi bin Budda juga Nasrani, keduanya Nasrani. Ya. Sementara laki-laki dari Banu Sahm ini muslim, keluar bersama dua orang Nasrani. Famata as-Sahmi bi ardhin laysa biha muslim. Maka meninggallah as-Sahmi ini di sebuah negeri yang di sana tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Maka di sini dalam hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa persaksian orang kafir itu hanya bisa di saat dalam kondisi darurah, tidak ada seorang pun dari kalangan muslimin. Nah, maka akhirnya dia berwasiat dengan persaksian dua orang yang pada waktu itu masih Nasrani, Tamim bin Aus ad-Dari dan Adi bin Budda. Falamma qadimu bitarikatih, pada saat mereka pun datang, ya, mereka datang menyerahkan harta peninggalan dari As-Sahmi ini kepada keluarganya. Nah. Faqadu jaman min fiddah mukhawwasan bidhahabin. Lalu kemudian keluarganya ini mereka kehilangan, ya, satu bejana. Jam itu maksudnya bejana yang terbuat dari perak yang dilapisi dengan emas. Hilang di antara harta warisan itu. Nah, mereka mencari-cari, enggak dapat. Dari dua orang yang membawa tarikah, harta warisan dari orang yang meninggal itu kepada keluarganya, enggak ada. Fa ahlafahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada keduanya untuk bersumpah. Ya, karena keduanya Nasrani, maka mereka pun menganggap suatu hal yang besar apabila mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa itu suatu yang sangat besar sekali. Mereka meyakini itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bersumpah. Tsumma wujidal jamu bi Makkah, kemudian setelah itu ditemukan bejana yang terbuat dari perak yang berlapiskan emas itu ditemukan di Mekah. Ya, kedapatan. Lalu ada apa ini? Dari mana kok bisanya barang itu tertinggal, atau bagaimana dia bisa terpisah dari harta warisan As-Sahmi ini? Apa yang menyebabkan? Maka diusut. Faqalu, maka ketika mereka ini yang memegang bejana yang terbuat dari perak yang berlapiskan emas itu, mereka ditanya, dari mana kalian mengambilnya? Faqalu, maka mereka menjawab, ibta'nahu min Tamim wa Adi bin Budda. Kami membeli ini ya dari Tamim dan Adi bin Budda. Ya. Itu pengakuan mereka bahwa mereka membelinya dari dua orang ini. Faqama rajulani min awliya'i, maka tegaklah dua orang laki-laki dari ahli warisnya orang yang meninggal ini, As-Sahmi ini. Fahalafa, lalu keduanya pula bersumpah bahwa itu adalah milik dari As-Sahmi. Lalu mereka mengatakan, la syahadatuna ahakku min syahadatihima, persaksian kami lebih berhak daripada persaksian keduanya yang pada waktu itu masih dalam keadaan kafir. Wa innal jamali sahibih, sesungguhnya bejana ini milik pemiliknya. Maka dikembalikan akhirnya. Nah, setelah itu yang teranggap di sini adalah persaksian Muslim. Namun yang menjadi syahid di sini ada bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakrir pada saat As-Sahmi ini hendak meninggal, lalu kemudian dia menjadikan persaksiannya kepada dua orang yang pada waktu itu dalam keadaan kafir. Wa fihim nazalat hadhihi al-ayah wa hiya al-ayatul mutaqaddimah, dan tentang mereka inilah diturunkan ayat ini, ya, yaitu ayat yang telah terdahulu. Wa hadza aidan madhhabul imami Ahmad wa jama'atin min at-tabi'in, ini adalah madhabnya Imam Ahmad dan segolongan dari kalangan tabi'in. Wa amma syahadatun nisa, sekarang permasalahan yang berikutnya tentang persaksian wanita, apakah teranggap atau tidak. Fal aqwalu muta'addidatun baina ahli al-'ilm, maka pendapat-pendapat berbeda-beda di kalangan para ulama. Fa qaumun yujizunaha fil amwali ma'a rajulin faqat, ada sebagian kaum mereka membolehkan persaksian wanita dalam hal mempersaksikan harta bersama dengan satu orang laki-laki saja. Jadi khusus dalam masalah harta saja. Wa qaumun yaziduna dzalika wa yujizunaha fit talaqi wan nikah, ada sebagian kaum lagi mereka menambah di mana mereka membolehkan seorang wanita itu bersaksi dalam permasalahan perceraian, demikian pula pernikahan. Wa qaumun yaquluna fima tattali'u 'alaihi al-mar'ah, ada sebagian kaum mengatakan boleh wanita itu bersaksi terhadap sesuatu yang diketahui oleh wanita itu. Wa qaumun yujizunaha fiddiyati wa qatlil khata'i, ada sebagian kaum lagi membolehkan wanita bersaksi dalam pembayaran diat dan membunuh disebabkan karena kekeliruan bukan karena kesengajaan. Wa qaumun yujizunaha fi kulli syai' illa zina, ada sebagian kaum membolehkan persaksian seorang wanita dalam segala sesuatu kecuali dalam perzinaan. Ini sangat banyak sekali pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini. Wa qad istaqsaytul madhahib fa kanat hawali 10, aku telah mencoba mengumpulkan madhab-madhab yang membicarakan tentang persaksian wanita kurang lebih sampai 10 pendapat. Wassahihu minha anna syahadatal mar'ati jaizatun fi kulli syai. Lalu kemudian setelah ini beliau merajihkan, dan yang sahih dari masalah persaksian bahwa persaksian seorang wanita itu boleh dalam segala sesuatu. Idza dalila ala man'iha min asy-syahadati bi syai'in albatta, sebab tidak ada dalil tentang tercegahnya seorang wanita untuk bersaksi dalam satu perkara sama sekali, tidak ada dalil. Jadi beliau membolehkan kalau tidak ada satu laki-laki boleh diwakili dengan dua wanita. Wa hadha madhhabu Atha ibn Rabah wa jama'atin min ahli tahqiq, dan ini adalah madhabnya Atha bin Rabah dan segolongan dari ahli tahqiq. Wa amrullahi bisyahadati la yakhtassu birrijali faqat, dan perintah Allah untuk bersaksi tidaklah dikhususkan hanya untuk laki-laki saja. Wal yu'lam aidan, dan hendaklah diketahui pula, anna kayfiyata syahadati takunu fiha kullu imra'ataini tasuddani masadda rajul, bahwa seorang wanita bersaksi yaitu dua wanita menutupi kedudukan satu laki-laki, ya, karena satu laki-laki setengah wanita, sehingga untuk mengganti kedudukan satu laki-laki, afwan, satu laki-laki kedudukannya sama dengan dua wanita, satu wanita kedudukannya sama dengan setengah laki-laki, sehingga untuk mencukupi satu laki-laki dibutuhkan dua orang dari kalangan wanita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma thabata fi sahihil Bukhari wa Muslim, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an ghairi wahidin minas sahabah, bukan dari satu orang dari kalangan para sahabah, kabni Umar wa Abi Sa'idin al-Khudri, seperti Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id al-Khudri, fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatil rajul, bukankah persaksian seorang wanita itu seimbang dengan setengah persaksiannya laki-laki. Satu laki-laki itu sebanding dengan dua wanita, satu wanita sebanding dengan setengah laki-laki. Wa ila anna syahadatal mar'ati mithlu nisfi syahadatir rajul, dan persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki. Dhahab al-Imam Syafi'i wa jamharatun min at-tabi'in. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan mayoritas dari kalangan para tabi'in. Idan, jika demikian keadaannya, syahadatun nisa'i yata'allaku fiha hukmani syar'iyan, bahwa persaksiannya seorang wanita itu memiliki hubungan dengan dua hukum syar'i. Al-awwal, yang pertama, fi ayyi syai'in tashhadul mar'ah, dalam perkara apa seorang wanita itu bersaksi. Ya, telah kita sebutkan tadi bahwa beliau mengatakan ada kurang lebih 10 pendapat dalam hal ini. Wa qad qaddamtu laka annahu fi kulli syai', dan beliau merajihkan bahwa wanita boleh bersaksi dalam segala sesuatu. Berarti menurut pendapat beliau boleh bagi seorang wanita bersaksi sampai dalam permasalahan zina, apabila tidak ada 4 laki-laki muslim yang adil bersaksi, maka boleh digantikan dengan 8, ya, 8 dari kalangan wanita. Nah, dan sebagian dari kalangan para ulama mengecualikan dalam masalah zina, yang lain boleh keumuman, ya, akan tetapi khusus dalam permasalahan zina, disebabkan masalah zina ini adalah masalah yang sangat besar sekali, sehingga sebagian mereka berpatokan kepada yang zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang dari kalangan syuhada, ya, yaitu 4 orang saksi dari kalangan laki-laki, sehingga mereka berpatokan pada ayat Allah Subhanahu wa taala ini, dan tidak ada yang mengkhususkan khususnya dalam masalah persaksian zina, sehingga mereka mengkhususkan bahwa dalam masalah zina disebabkan karena tuduhan, ya, itu sangatlah berat terhadap seorang yang melakukannya, maka mereka tidak mengkiaskan dalam masalah ini, ya, terhadap hukum-hukum yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wathani, permasalahan yang kedua, kaifiyatu syahadatiha, ya, gimana cara persaksiannya, apakah cukup satu, dan telah dijelaskan oleh beliau, wa bayyantu laka annaha 'ala an-nisfi min syahadatir rajuli wallahu a'lam, aku telah menjelaskan kepadamu bahwa persaksian seorang wanita itu sama kedudukannya dengan setengah dari persaksian laki-laki. Wallahu a'lamu bissawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bagian yang pertama dari masalah persaksian, dan insyaallah taala mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini pada pertemuan yang berikutnya. Ila huna wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu hafizakumullah.